Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, ala alihi wa ashabihi wa azwajiyatihi wa ahli baitihi fi'um bisanillah yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus am jamaiyah Nahdlatul Ulama, sahibul fadilah wa sa'adah, serta seluruh jajaran yang hadai isom, tai secara bersama-sama di yaitu di Abdurrahman Wahid, Ning Yeni Wahid, telah bisa menemani kita secara bersama-sama untuk undangan yang saya hormati jajaran TNI Polri, Pak Ketua Takmir Masjid Yai Zuhri, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Lah, kita ini masih kan rahmat oleh Allah, rasakan nikmatnya, dapatkan nikmat iman dengan mong apa sih? Dengan dimong, apa dimong itu, diasuh oleh para ulama. Bapak, manusia ini oleh Allah memang selalu diberikan ngasuh untuk biar tidak lupa bahwa kita ini punya tanggung jawab pada Allah. Nah, manusia ini selalu dikasih pengasuh, ada pengasuhnya dan belum pernah lepas. Manusia itu dikasih pengasuh. Pengasuh manusia pertama Nabi Adam. Ini yang ngasuh ketika manusia besar-besar. Ketika manusia masih 60 dirok. Dirok itu segini. Kalau 60 gini berarti sekitar 50 meter. Nah, itu pengasuhnya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pengasuh berikutnya yang ngasuh manusia namanya Nabi Idris, yang akhirnya biasa kita lakukan kalau masih anak-anak dulu. Adamun Idrisunu wa Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Tu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Takgoya. Itu adalah sebuah nadzom yang dikenal dengan nadzom Aqidatul Awam, yang dikenal dengan nadzom Nadzom Aqidatul Awam. Ini terlihat sangat sederhana. Bahkan kadang kita ini suka sambil terbangan atau sambil nutuk-nutuk tembok. Mulai dari abda'u bismillahi warrohmani wabirrohi minta imil iksani sampai hum adamun idrisunuhun utuma. Ini NU semua ini ya, insya Allah. Masih hafal enggak? Ayo bareng-bareng. Hum adamun idrisunuhun utuma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqub Wa'ibu Harun awalmu Dulkifli Dawudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Takgoya. Nah, ini adalah sangat sederhana, tapi itu menjelaskan bahwa seluruh manusia ini tidak pernah lepas. Pasti ada pengasuhnya untuk diantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini termasuk manusia yang diasuh oleh Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini asuhannya Nabi Muhammad. Cuman kita sendiri sudah enggak ketemu Nabi Muhammad. Jadi kita ini asuhane Nabi Muhammad, tapi kita enggak ketemu sama Nabi Muhammad. Makanya kita ini ya begini nih modelnya. Yang diasuh langsung sama Nabi Muhammad ini di Makkah sana. Namanya sahabat. Kemudian Rasul meninggal, sahabat ini ngasuh generasi berikutnya namanya tabi'in. Lah tabi'in meninggal, ditinggal sahabat, ngasuh generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in. Lah tabi'ut tabi'in ngasuh generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in. Lah kita ini asuhannya siapa? Asuhannya al-ulama warasatul anbiya. Kita ini pengikut Rasulullah tapi di bawah asuhan para ulama. Makanya biar kita ini enggak lupa bahwa kita ini adalah hanya asuhannya para ulama, maka kita dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama. Iben gak lali, biar gak lupa kalau kita ini berkedudukan muridnya ulama, walaupun namanya gak gagah. Nahdlatul Ulama ini namanya gak gagah tapi menyelamatkan. Ada yang gagah, Ansharut Tauhid itu gagah namanya, keren bagi anak milenial itu, top itu Ansharut Tauhid. Ada namanya apa ini terakhir ini, Front Pembela Islam, gagah. Iya ada ini gagah, namanya gagah, membanggakan. Yang satu yang besar ada namanya, ya misalnya Muhammadiyah, itu kan gagah namanya kan, bolone Nabi Muhammad itu kan gagah. Terus Majelis Tafsir Al-Qur'an itu kan gagah. Nek Nahdlatul Ulama itu kan ndak patek keren, karena ulama itu kalau di kampung namanya kiai. Lah kiai itu kadang utang rokok barang. Iya, enggak keren. Sarungnya ya paling 50.000. Makanya tapi ini nama jimat ini yang akhirnya menyelamatkan orang sadar betul kalau pangkatnya muridnya ulama. Karena milenial ini membuat orang lupa. Sekarang banyak orang di generasinya ulama tapi enggak mau dimong sama ulama. Langsung minta diasuh sama Sahih Bukhari Muslim ini yang iya kan, langsung karena milenial itu cepatnya luar biasa. Saya dulu waktu masih seusia sampeannya pengen melihat gajah Afrika, saya mesti menunggu flora dan fauna lama. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna, gak ada. Wong dunia itu ada di handphone. Tengu Afrika keluar. Ini milenial nih, ini milenial. Gajah Afrika ini langsung di sini. Dulu zaman saya yang namanya jatuh cinta itu menyakitkan. Lah itu menyakitkan, menulis surat cinta. Kertasnya warnanya pink, baunya wangi. Terus ditulis, kirim ke pos. Seminggu berdebar. Ini zaman saya. Dek, tahu engkau di sana. Aja guyu toh. Ini sekedar contoh milenial dan bukan ini. Saya bukan produk milenial tapi ngalami milenial. Dek, aku tahu kau di sana. ada dalam penjara suci. Anu ning yeni kalau bahasa Inggrisnya itu di holy prison. Oh, di penjara suci. Iya. Jarak yang jauh tidak memungkinkan kita untuk, tapi aku yakin kerinduan kita hari ini berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim ke pos, terus berdebar-debar sampai lihat cagak itu seperti lihat pajaknya. Rindu berat, jangan rindu. Rindu itu berat. Nah, anak milenial itu enggak ngerasakan itu, langsung dipoto jepret gitu kan, terus dikirim, terus bawahnya ditulisi mah itu. Ini anak milenial, rayuannya juga aneh. Kalau zaman saya rayuannya, dek, wajahmu seperti purnama. Anak milenial nggak mengenal itu. Dek, kenapa mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Iya nih, ini milenial. Nah, pada saat yang sama orang sekarang belajar agama ini juga mudah, langsung diketik aja hadis tentang wudu, keluar Bukhari ini, keluar. Apa yang terjadi? Akhirnya sekarang manusia ini bisa belajar sampai ke sumber, langsung pada sumbernya karena bisa ngakses secara langsung. Hasilnya apa? Rata-rata terus lupa kalau mereka ini bukan eranya sahabat. Langsung begitu bisa baca ke sumber langsung, perasaannya hidup di zaman Rasulullah. Lah maka sekarang banyak orang tiba-tiba melupakan ini tahun 2019 langsung ngelompat ke sini. Makanya banyak yang konslet, jauhan ini ngelompatnya. Nah inilah, ini milenial itu menghasilkan generasi seperti ini, yang akhirnya tidak ada lagi yang ngasuh, gak ada pengasuhnya. Kita dulu ngaji di depan kiai ada yang ngasuh, dapat ilmu, dapat akhlak. Sekarang gak ada pengasuhnya. Yang ngasuh adalah dunia virtual. Iya, milenial. Langsung dunia virtual, langsung diasuh sama Syaikhul Gugli. Langsung diasuh di sini. Maka orang mengalami kehilangan empat lompatan hermeneutika. Nah, ini enggak sudah kiai milenial ini. Orang mengalami kehilangan empat lompatan hermeneutika. Hermeneutika satu, Rasulullah itu mengalami fase namanya real life, kenyataan hidup. Yang tahu ya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian mengalami lompatan kedua namanya narasi, cerita. Nah, setelah itu ngelompat ke hermeneutika tiga namanya historiografi, penulisan. Nah, keempat namanya ideologi. Ini fase sebenarnya adalah fase sudah dalam dunia keyakinan. Begitu orang ini ngelompat ke sini karena ketemu dengan sumber cerita langsung, dia lupa bahwa ada yang hilang. Makanya jangan salahkan kalau akhir-akhir ini NU agak sedikit kerepotan. Kenapa kerepotan? NU mengajarkan pendidikan keagamaan dengan caranya ulama. Orang milenial pengen langsung belajar sesuai dengan yang ada di sumber. Iki ana sing ilang. Iki jenengane nek cara pesawat niku jet lag. Cara peradaban namanya missing link. Ada mata rantai yang hilang. Sehingga kemudian orang mengandaikan hidup kembali seperti zaman Rasulullah. Orang ribut lagi masalah jenggot. Orang ribut lagi masalah celana cingkrang, karena itu dulu adanya di zaman Rasul. Kembali minum kencing unta. Tapi kenapa itu tidak terjadi di Nahdlatul Ulama? Kenapa yang begitu gitu itu enggak ada di NU? NU tetap berada dalam asuhan para ulama. Ini NU tetap berada pada asuhan ulama. Nah, ulama inilah ujung tombak Islam semakin jauh, yang semakin jauh dari Rasulullah. Lah bejo sampean ini mampu bertahan menjadi muridnya ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama. Loh, ini sekarang jadi bejo. Orang sekarang kok mau dimong sama ulama, itu bejo. Begitu tidak dimong sama ulama, apa yang terjadi? Runtuhlah peradaban yang sudah dibangun oleh sedemikian panjang semenjak zaman Rasulullah. Ini yang terjadi. Makanya nama ini memang keramat, memang nama ini. Nama ini keramat. Kenapa? Selalu mengingatkan bahwa kita ini muridnya ulama. Dan ulama itu sekarang yang ada ini, yang NU ini, ulama yang ada di Indonesia, yang sudah mengalami beberapa asam garam bagaimana menanam Islam di negeri yang jauh. Ulama ngerti ini Indonesia. Suruh pakai jubah yang enggak jalan di sini. Jubah itu di sana. Makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah pertama ini ya Rasulullah dan sahabatnya wal jamaahnya ini. Nah, wal jamaah berikutnya berkembang terus. Lah, kita ini wal jamaahnya ulama, al ulama warasatul ambiya. Maka coraknya ya di mana ulama itu ada, dan itu di Indonesia. Suruh kurban pakai sapi, pakai unta, wal jamaahnya ulama sini enggak memungkinkan. Karena di sini Indonesia lahirnya kerbau sapi. Memaksakan diri kurban pakai unta ditangkap polisi. Urusan jenggot tidak lagi ribut karena ulama di sini ketemu dengan ras mongoloid, bukan ras mit. Makan tiga jari tidak memungkinkan di sini. Sana kurma, di sini soto Betawi. Ini loh, maka ada al ahli sunnah wal jamaah ini berkembang. Dan ini ada ijma, ada kias. Nah, ini ulama ini keramat memang. Makanya yang paling aman itu ya ikut NU, paling aman udah tarweh aman. Kan yang sekarang lagi ribut kan Kiai Said ini ya, yang tidak NU salah ya. Bukan itu maksudnya, udah diklarifikasi. Tapi kalau saya lebih seneng ikut NU itu aman. Tarweh yang lain 8, NU 20 jelas lebih aman. Kalau seandainya nanti yang benar itu 8, orang NU punya sisa 12. Loh, gitu loh Neng. Jadi NU itu aman. Kalau sana nanti tarweh itu benar-benar yang benar kok 8, lah NU masih punya sisa 20. Nah, kalau nanti yang benar itu yang 20. Nah, yang kurang 8 cari, yang kurang 12 cari di mana? Nah, aman saja, sederhana kok ahli sunnah wal jamaah. Ya. Salat, NU aman kalau salat. Kenapa? Karena kiainya mau mundur. Nungguin makmum. Kalau yang lain kan langsung salat, azan, qomat, salat. NU aman sampean, apalagi yang kampung-kampung yang masih di sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heing. Aman. Nanti mundur. Rabbana ya Rabbana. Sambil ngantuk-ngantuk. Ada datang satu malah rokokan. Ini kan kiainya sabar. tombo ati. Capek nambani atine dhewe nggih. Kalau sudah enggak datang-datang cowapek baru ngamuk. Diurugi anjangan yang baru datang. Aman sampean melu NO gelem ngenteni. Bersama kita ini enggak ketemu Rasulullah. Rasulullah cuman sama Allah diajarkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aman, karena NU itu menjalankan sholawat sehingga dikenal dengan nama sholawat, sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan, peci kalau belum dipakai, kalau dipakai peci bensinan, ngaji kalau belum dipakai, kalau dipakai pengaji ngajian, akhirannya an. Maka sholawat kalau dipakai sholawatan. Kita ini gak ketemu Rasul tapi disuruh jatuh cinta lah. Caranya seperti apa? Ya hanya NU yang bisa ngajari dengan sholawatan. Iya, ini ada. Akhirnya ada Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dino ne Senin rolas mulut. Oh, iso. Ini ra NU, ra iso itu. Aman, sampean sing bodoh-bodoh aman. Murid ulama aman. Ya kan, yang muda-muda yang diemong para habaib ya dengan gaya mudanya. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban, marhaban. Ya, di tempat lain belum tentu bisa. Ini NU. Senengane duror. Wassalamun mustamirun. Iya. Sallallahu ala marhaban. Marhaban. NU yang tua-tua yang napasnya udah jelek ya. Allah ya anak be. Assalam. Nyantel NU. Ibu-ibu yang senengannya Bang Haji Rumah Irama bisa sholawatan dengan cara dangdut. Ya Rasulullah salamun de. Ya Rabbi Asya Atafataya Ji Ya. Itu hanya muslimat yang bisa. Coba kemarin acara muslimat ada lagu ini. Iya, itu berjanji dan bisa loh. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salam. Ya Rabbi Asya Iwataroji Adfataya Jiratal Ya Uhailal Ju Eslilin Majiti. Dengar ini sudah. Yang diajari Habib Syekh Ya Hanana Ya Hanana Ya Hanana Ya Nana Nabi Muhammad. Oh, kok. Ya Nana Ini cara Yaman sana. Makanya saya paling susah menirukan gogok-gogoknya itu. Kalau depannya taruhan saya sama Habib Syekh, bagus saya. Kalau depannya gogok-gogoknya yang enggak bisa saya. Nah, ini model baru. Orang Indonesia banyak yang tidak ngerti, artinya enggak ngerti. Kalau ngerti, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Pasti gitu, tapi ini enggak ngerti, tapi seneng akhirnya kalon-alon. Ya hanana. Ini fenomena baru, solawatan nganggo gende, iki anyar, cilik saya ndak ada. Bahkan ada bendera Sleng naik, bendera Iwan Fals, ini baru. Loh inilah, loh makanya akhirnya muridnya ulama itu diem-diem bisa mencintai Rasulullah. Yang tidak ikut ulama, ngerti solawat tapi tidak mau solawat. Salawatan, makanya ngerti solawat tidak tumbuh mahabbah. Makanya kalau ada orang solawatan sewot, karena dia nggak ngerti ngapain solawatan kok begini-begini itu. Nah ini sudah masuk ke tahapan mahabbah, makanya ya itu hulu berlebihan. Masa orang solawatan pakai joget loh, dari dulu cinta itu berlebih, ya biasa aja. Cinta itu ekspresif, ketemu pacar jauh, yes. Ya kan? Cinta itu gak usah terus, apa itu, anta Samson, anta Badrun, hulu, berlebihan, biasa aja bagi anak muda NU. Itu tidak berlebihan, karena cinta itu memang berlebihan dalam merayu dek, wajahmu seperti purnama. Ini cinta, apa itu musyrik? Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Kalau itu musyrik, rayuan cinta juga musyrik dek. Aku tidak ketemu denganmu sehari saja, mati aku. Loh, itu musyrik loh itu kalau dalam bahasa ini bahasa cinta. Saya sering contohkan, makanya Bang Haji Rumah Irama pun ketika jatuh cinta kalimatnya musyrik ku tahu rumus dunia. Musyrik, emang kamu ngerti rumusnya dunia? Cinta itu berlebihan. Ini saya ngerti nameng murite ulama yang enggak mau dimong ulama, enggak ngerti begini. Ini loh, karena kita ini muridnya ulama. Lah kalau mulut Rasulullah langsung ya assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya besok paling di akhirat kalau ketemu kan assalamualaikum ya Rasulullah, sahabatku. Lah orang sini ya, ya Nabi salam alaika. Dari mana kata Rasul? Dari Jawa ya Rasul. Lo kok lagumu aneh. Iya ini perahu layar. Nah itu besok Rasulullah kan ketemu umatnya. Nah ini kesaktian kalimat Nahdlatul Ulama. Orang ngerti pangkatnya. Di saat sekarang banyak orang tidak ngerti pangkatnya. Nah itu Islam. Lah kenapa sekarang di Indonesia ini ribut kacau kayak begini? Ini ada silsilahnya. Ada silsilahnya. Silsilahnya kapan terjadi? Kita ini pernah punya pengalaman paling buruk di dunia. Cerita tentang ukhuwah, cerita tentang persaudaraan, cerita tentang Islam itu saudara, itu kan selesai. Sudah tinggal teksnya saja. Kapan itu selesai? Ketika cucu Rasulullah dibunuh. Mana ada lagi puncak dari itu? Enggak ada sudah. Puncak dari peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah enggak ada. Lalu sekarang saya bayang, oh itu jadi ukhuwah Islamiyah bersaudara remuk pada saat cucu Rasulullah terbunuh, dan kemudian jazirah yang dibangun oleh Rasulullah kembali kepada model sebelum Rasulullah. Ya sholat tapi membunuh, ya puasa tapi saling

mulai pakai sarung, mulai pakai sendal. Santrinya yang bingung akhirnya ganti sendal kayu, pentolnya cuma satu. Akhirnya Belanda gak terima dengan model santri ini, dikejarlah santri. Akhirnya santri sampai ke desa-desa. Itulah sebabnya kenapa santri jarang di kota, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk melawan penjajah Belanda. Maka santri tidak pernah malu ketika ada di kampung, itu resiko perjuangan melawan Belanda. Itu Belanda mau datang lagi ke Indonesia, yang ngelawan siapa? Santri. Yang bikin seruan iskariman au mujahidan lewat resolusi jihad adalah Nahdlatul Ulama. 65 mempertahankan bangsa ini dari kekuatan radikal kiri dan radikal kanan. 81 menerima asas tunggal Pancasila. Ini NU, perjalanannya panjang. Untuk apa? Wala imarota illa bito atin. Pemimpinan ini memang harus ketaatan. Cuman sekarang ini masalahnya, ketika di sini sudah jadi model keislaman Ahli Sunnah wal Jamaah ala thariqati Nahdlatul Ulama, yang di sana remuk, yang di Timur Tengah dulu di bawah lindungan Turki Utsmani remuk, sehingga sekarang di sana tidak ada perlindungan. Kenapa? Turki Utsmani sebagai sebuah daulah yang melingkupi seluruh kaum muslimin dikhianati sama Saudi. Dikhianati sama Saudi sehingga jebollah kaum muslimin di Timur Tengah, runtuh semua karena dikhianati sama Ibnu Saud. Dan oleh Ibnu Saud perjuangan mendirikan daulah itu diberikan kepada Amerika lewat Aramco, Arab American Corporation. Nah sekarang Amerika ngantem kaum muslimin, maka sekarang kemudian ada perlawanan. Di Mesir lahir Ikhwanul Muslimin, di Filistin lahir Hizbut Tahrir, di Afghanistan lahir Taliban. Tapi yang di sana sekarang semua sudah berhenti, semua kembali kepada negaranya masing-masing. Dominasi dan perlawanan mereka terhadap Amerika berhenti. Ketika mereka berhenti, ternyata bangsa mereka ingin menata dengan cara yang lebih baik, sehingga Ikhwanul Muslimin tersingkir dari Mesir, Hizbut Tahrir tersingkir dari Filistin. Dan kemudian setelah operasi di Amerika, pecahlah mereka tanpa ada tuan. Mereka menjadi orang-orang liar, lahir Al-Qaeda, lahir ISIS. Jadi di dunia sekarang ini banyak sekali jam'iyah yang tidak bertuan. Kalau dalam bahasa samurai, ini adalah ronin. Apa ronin? Samurai tidak bertuan. Dan sekarang mereka sedang mencari tuan. Mereka datang sebagian besar ke Indonesia. Di Indonesia tidak punya tempat, tapi pengen mendapatkan tempat, maka kemudian akan menghancurkan jam'iyah yang sudah ada. Inilah maka kemudian jam'iyah yang sudah ada, bagaimana dihancurkan? Bukan dari jam'iyahnya, tapi dihancurkan dari ketaatannya kepada pemimpin. Maka saat inilah terjadi wala imarata illa bito'atin diolo'o. Untuk apa? Menghancurkan kepemimpinan agar mereka bisa masuk dan menempati ruang baru, di mana ruang itu diharapkan tanpa pemimpin. Ini sekarang situasinya yang sedang terjadi. Maka sampean enggak usah kaget, mereka ini sedang datang ke negeri manapun. Di Malaysia datang ke sana Hizbut Tahrir dan Salafi, diajar sama Malaysia. Datang ke Eropa tidak dapat tempat, lah datang ke sini ada NU. Datang ke sini ada NU. Ini yang kemudian membuat NU hajar dulu agar ada ruang kosong untuk membangun jam'iyah dan kepemimpinan baru. Ini yang terjadi hari ini. Maka sampai anda usah pusing bahwa NU memang lagi diajar kepemimpinannya, dijelek-jelekin untuk apa? Meruntuhkan imaroh di Indonesia, meruntuhkan ketaatan. Untuk apa? Agar orang-orang liar yang tidak bertuan ini bisa masuk ke Indonesia setelah terbuang di Eropa, setelah terbuang di Filistin, setelah terbuang di mana-mana, mereka menjadi organisasi yang liar dan masuk ke Indonesia mengharapkan mendapatkan tempat di Indonesia, maka mereka berbicara tentang ukhuwah. Pengalamannya selalu begitu, ukhuwah begitu terjalin, mereka akan menjadi mandiri. Karena apa? Karena atiullah wa atiur rasul ini berhenti begitu mereka melihat ulil amri. Begitu mereka lihat ulil amri, ulil amrinya mingkum, hanya mereka sendiri, yang lain tidak boleh lagi ikut menentukan ulil amri. Tapi ketika masih berbicara tentang ukhuwah, semua berbicara tentang atiullah wa atiur rasul. Begitu lihat ulil amri, mereka menyebut diri mingkum, hanya merekalah yang boleh mengendalikan ulil amri. Untung NU wis pengalaman ngadepi pasukan liar kayak begini, ronin ini. NU wis hafal ngadepi kayak begini. Hafal. Iya, karena NU punya orang-orang yang punya kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan melampaui zamannya. Kok bisa? Lu NU itu berdirinya kenapa? Berdirinya NU itu setiap malam Mbah Hasyim Asy'ari 41 kali surat Kahfi, 41 kali surat At-Taubah dalam sholat. Yang lain kan kalau mendirikan organisasi paling kulhu. Iki Mbah Hasyim ini 41 kali At-Taubah, 41 kali surat Kahfi. Maka NU jadi besar kayak begini. Penumpangnya banyak dan beraneka macam. Ada yang sudah sholat, ada yang belum. Ada yang senengannya baru setahun sekali lebaran, naik. NU terima semua. Ada yang masih sholat tapi sekali-sekali bandar togel. Ada NU. Lengkap, NU besar organisasinya. Untung punya sopir yang luar biasa kayak Yai Miftahul Akhyar. Dan beliau ini sopirnya, makanya Yai Miftah ini kalau nyopir gak kerasa gerusu uang penumpangnya kayak kita-kita ini. Nanti kalau nyopirnya banter, mutah-mutah. Maka banyak yang mengatakan NU telat, NU tidak responsif, NU terlambat. Ya biasa, kendaraan besar. Yang lain sedikit penumpangnya, makanya larinya cepat. Yang boleh naik yang jenggot tencok, yang gak jenggot gak boleh naik. Yang boleh naik yang cingkrang toh. Yang lain makanya larinya cepat, weng, tapi nabrakan. Ada yang tahu-tahu nabrak sapi, ada. Ini nabrak, makanya NU itu biasa pelan gini. Jadi gak usah heran. Kan NU ini di baris ini, makanya sampai enggak usah heran muridnya ulama. Gitu loh. Nah, ulama enggak pernah lupa. Kalau ulama itu enggak pernah lupa karena momong paling bawah selalu ingat dengan dawuh Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakirah. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, baikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna itu bukan milik manusia, maka baiknya manusia tidak sempurna. Makanya jangan merasa bahwa manusia kalau baik harus sempurna, enggak bisa. Malam hari ini, jam ini yang paling baik siapa? Ini saya. Apunten Yai Miftah nih, enggak ada contoh nih. Yang paling baik siapa? Kalau baiknya itu nakiroh. Yang paling baik saya. Ini yang berdiri sendiri terus dikeimik. Tapi saya gak boleh mengatakan sayalah yang paling baik. Karena saya menjadi kelihatan baik karena ada panitia. Kalau gak ada panitia yang bikin pengajian, saya gak ada di sini lah. Kalau sudah gitu yang baik siapa? Ya ribut saya sama panitia. Nah, ini menjadi baik lagi karena ada yang duduk di sini. Kalau enggak ada yang duduk di sini, ini bukan pengajian, bukan harla, namanya cekson. Ini jadi kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri. Ya. Ini cekson. Makanya kaum muslimin itu muridnya ulama itu hati-hati betul kalau mikir. Karena kebaikan enggak bisa berdiri sendiri. Ulama enggak bisa hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Muridnya capek. Kenapa? Karena umat Islam kalau pergi haji yang nyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Yahudinya mati sampean pergi haji ngelangi. Jadi itu kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri. Orang Nasrani mati semua, susah perempuan enggak bisa dandan. Karena yang bisa bikin bedak cantik itu orang Perancis Nasrani. Bedak Betawi beras ditumbuk ya blonteng semua. Loh makanya ulama itu enggak terus sok-sokan bikin hukum, itu rokok haram. Ya baik orang enggak ngerokok, tanya ning Yeni. Pasti suka laki-laki tidak merokok. Akan tetapi. Kiai kenapa enggak mengharamkan rokok? Karena rokok dasarnya tidak ada halal haram. Enggak ada, wong rokok itu enggak ada hukumnya. Jangan karena bersih baik terus berdiri sendiri mau bikin kebaikan dengan haram rokok enggak bisa. Makanya kiai selalu nanya, "Kamu kenapa enggak ngerokok?" Karena kalau ngerokok pusing, kiai, makruh. "Kenapa kamu ngerokok?" "Oh, kalau enggak ngerokok malah pusing, ya, wajib." Lah itu kenapa? Karena rokok enggak bisa berdiri sendiri, ada cukai yang masuk ke negara 174 triliun masuk negara. Rokok diharamkan, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bikin masjid, masjidnya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat sholat di masjid ini. Lah ini hukum. Dan ini namanya ulama. Lah sekarang ini kesini semua. Makanya bahasa mereka sama. Mau bikin huwak, mau bikin apa. Biasa untuk menghancurkan ketaatan kepada pemimpin. Karena mereka telat datang. Di sini sudah masaluhum fit Taurat atau masaluhum fil Injil kazarain yang baru datang menggunakan rumus waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Sementara kita sudah masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazarain, mereka telat datang. Kenapa? Karena enak di sana. Tapi begitu dikhianati, khilafah khalifah hancur, mereka sekarang begitu remuk. Bayangkan kembali khalifah. Lah kita dari awal dedel duel, tak ada bantuan khalifah. Maka sekarang Turki runtuh menjadi puluhan bangsa, sementara kita malah puluhan bangsa menjadi satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini ya. Lha NU, makane sampeyan aja kaget ditinggali Islam sama para wali dipertahankan, ditinggali wilayah dipertahankan, Islam harga mati, NKRI harga mati. Kenapa? Lah karena hanya NU yang menyatakan penerus wali songo, liyane ndak ada. Maka ada yang mengatakan wali songo enggak ada. Kenapa? Karena Gajah Mada sudah Islam, namanya Gajah Mada. Tapi saya jengkel, gimana Gajah Mada kok Islam menurut kamu? Ya itu sudah Islam, kiai. Kamu aneh. Saya mendoakan orang mati, kamu bilang musyrik. Lah kok malah kamu ngislamkan orang mati? Lah maka kemudian yang alok-alok wali songo enggak ada, ini semua jenggotnya panjang, ada namanya Zainal Abidin, ada Badrus Salam, ini yang alok-alok wali songo enggak ada. Wali songo fiktif. Akhirnya Kiai Said yang bales, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka bales, Kiai Said yang goblok. Penerus wali songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh wali songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin enggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Itu asalnya. Jadi ini makanya begitu Malaysia tahu, Ronin datang itu, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin keluar dari Mesir tak bertuan masuk ke Malaysia, dihajar sama Malaysia, dan Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Bahwa Malaysia tidak bisa lepas dengan India, dikenalkan dari kecil dengan tokoh namanya Jarjit. Malaysia enggak boleh lupa berhubungan dari dulu dengan Cina. Maka kemudian Si Upin dan Si Ipin dikenalkan dengan tokoh Mei Mei. Di Indonesia mereka enggak boleh lupa dengan Indonesia, bikinkan tokoh Susanti. Itu cara Malaysia. Lah kita caranya NO. Apa? Kembali dengan cara ulama. Yang satu kembali dengan cara virtual dunia maya. Makanya kemudian kiai tertingginya Google, karena tidak punya kiai real, maka tidak ada khol. Coba kalau ada kiainya yang asli manusia, pasti khol. Berhubung tidak punya guru, ya tidak ada khol, wong tidak punya guru. Wong gurunya Google, maksud dikholi. Lah kita punya orang-orang kayak Gus Dur, ya dikholi. Walaupun baru meninggal kemarin ini. Loh itu loh, makanya jangan heran kita ini ya, mekanisme bangsa dan negara yang oleh para wali disebut wilayah. Ya ini daerah wilayah, daerah para wali. Manusianya disebut ro'iyah. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Maka penduduknya dinisbatkan pada Rasulullah dengan disebut rakyat. Nah kalau sudah rakyat tidak boleh disebut kafir, karena kafir itu menentang Islam. Kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ro'iyah atau rakyat. Itulah maka kiai-kiai sepuh gak pernah mengkafirkan orang. Iya. Terus kemudian kalau ro'iyah ini ngumpul disebut musyawarah, namanya wasyawirhum fil amri. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Maka musyawarah yang tidak menang-menangan sendiri dalam Quran disebut tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Maka kemudian disebut majelis. Kepemimpinannya wasi'a kursiyu samawat, maka kedudukannya disebut kursi. Bahasa musyawarah, bahasa ro'iyah, bahasa kursi, bahasa majelis, ini kan bahasa tongkrongan. Ini bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya kalau mau cari negara dengan struktur paling Islam ada di Indonesia. Makanya para petualang baru ronin-ronin ini enggak ngerti kalau di sini sudah Islam, karena mereka baru datang enggak ngerti bahasa yang ada di Indonesia. Ini loh, amma ba'du. Ini baru mukadimah. Nah belum mulai, saya ini baru amma ba'du. Lah ya makanya NU itu tenang dari dulu, enggak usah khawatir. 60-an kenapa kerjasama dengan KI dalam Nasakom? Karena Indonesia diancam oleh radikal kanan, DITI, IPRRI Permista, dan PKI waktu itu ngomongin bangsa. Maka ketika ngomong bangsa, NU berteman. Tapi begitu PKI berkhianat pada bangsa Indonesia, yang bergerak pertama kali siapa? NU, jangan salah. Terus kemudian Pak Harto berkuasa. Begitu Pak Harto berkuasa, NU ditaruh mana? Ditaruh di P3 sama Pak Harto. Akhir sikut-sikutan di dalam kereta namanya P3, sampai kiai-kiai jengkel banget sama Pak Harto. Hadirin, kalau mau tawaf, mau ke Ka'bah, mau apa? Mau tawaf, mau haji, kalau ke Beringin mau apa? Ngiseng, itu ada seperti itu. Tapi Pak Harto butuh kestabilan bangsa dan negara, maka diberlakukan asas tunggal Pancasila untuk membendung radikal kanan. Kiai-kiai hampir enggak mau. Tapi oleh Gus Dur bermain, Gus Dur dalam situasi seperti ini. Kepanggil sama Yai Ahmad Siddiq, tolong Yai bikin ukhuwah watoniyah basyariah islamiyah. Itu apa? Untuk membawa bahwa NU ini punya persaudaraan bangsa, punya persaudaraan manusia dan persaudaraan Islam. Akhirnya sadar. Akhirnya NU mulai ngerti di bawah kendali Gus Dur. Dan Gus Dur melakukan permainan level tinggi. Paknya Mbak Yeni. Ketika Pak Harto, loh, tepuk tangan sing banter, gak apa-apa. Ini permainan yang kita orang pusing, orang jil pusing. Kenapa? Karena Pak Harto kemudian mengganti M. Yusuf dengan Mardani. Karena M. Yusuf gak berani ngamankan pemilu. Ini ketulik sudah. Orang marah ini Pak Harto ketulik karena ngangkat Benny Mardani. Bikin CSIS, ketua anu Cina, Bian Kun ini ya. Cina ketulik lagi orang Wahab. Gus Dur tahu ini bangsa terancam, maka Gus Dur kemana-mana jalan dengan Pak B. Pak B ini Gus Dur diteriaki, Gus Dur kafir, Gus Dur tenang aja, wong kamu gak ngerti aja kok, paling gitu aja kok repot. Loh, sampai akhirnya apa? Akhirnya ini yang kemudian terjadi. NU sudah siap konsolidasi untuk menerima apa? Menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Pak Harto itu pemerintah bisa berganti. Maka NU menerima asas tunggal Pancasila. Tapi dengan Pak Harto tetap melawan, tidak kemana-mana, tapi berada di mana? Mana? Kata Pak Harto, kalah aku kalau gini sama Gus Dur. Daripada kita nggak ketahuan Gus Dur itu di mana, Mbak Tutut suruh ikut. Maka Mbak Tutut kemana-mana ngikuti Gus Dur. Lah kata Gus Dur, wong naik bis ya harus bayar. Maka kemudian pesantren-santren dapat dari Mbak Tutut. Haram tidak? Ya enggak. Kalau sebelumnya riswah, kalau ini ujroh, ongkos naik kendaraan. Habis itu Gus Dur nyopir, itu Gus Dur yang cerita sendiri. Gus Dur nyopir gitu, ngantuk-ngantuk. Mbak Tutut tidur di belakang, capek, akhirnya Gus Dur berhenti, Mbak Tutut tidur, Gus Dur menaikkan satu penumpang, namanya Bu Megawati. Begitu Mbak Tutut bangun, kaget kok anaknya Bung Karno yang naik. Akhirnya cakar-cakaran di dalam gua itu, ditinggal tidur sama Gus Dur. Akhirnya meledak peristiwa 27 Juli, NU tidak jadi ngelawan negara yang tabrakan sesama kaum politik, dua singa capek berkelahi, ya yang ngomong singa yang jadi presiden. Sederhana sebenarnya. Makanya jangan kau katakan NU itu bodoh. NU tidak bodoh, karena ketua Jamiah Nahdlatul Ulama jadi presiden Republik Indonesia. Lah iki lak dulinan kelas tinggi sampean. Makanya sekarang sampean ndak usah kaget. Kenapa kemudian Rois Am mencalonkan diri sebagai wakil presiden, sebagai muridnya ulama hanya bisa sami'na wa athona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.